السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Roja Berau, Radio Roja Lampung, Radio Roja Pontianak dan Tanjung Pinang, Radio RIS di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu di Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan acara kajian kita ini, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa. Kajian kita tentang Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid susunan Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih sudah selesai membahas bab terakhir tentang dahsyatnya keagungan Allah. Kita teruskan kajian tauhid kita dengan berpindah kepada kitab lain yang tidak kalah bernilainya, yaitu Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita akan mulai pembahasan kita dengan penjelasan awal yang kita beri judul Aqidah Sahihah, sumber dari berbagai macam anugerah dunia ataupun akhirah. Aqidah Islamiyah adalah intisari ajaran para rasul, intisari dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, dan itulah yang Allah wajibkan kepada seluruh makhluk, baik jin ataupun manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 51, ayat 56 afwan, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin, wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka ataupun tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu agar jin dan manusia beribadah kepada Allah, dan makna ibadah adalah tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan inti dari aqidah al-Islamiyah. Dalam ayat lain surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi selaras antara ayat ini dengan ayat tadi, hanya beribadah kepada Allah, dan mengandung makna hanya, Ayat yang pertama, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, mengandung penghususan ibadah hanya kepada Allah dan mengandung makna bahwa tujuan pokok diciptakannya jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk memiliki akidah Islamiyah yang sahihah. Karena adanya huruf ma nafi dengan illa istithna, wa ma di sana disebut ma nafi dengan makna tidak, illa di belakang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, illa di sini disebut istithna. Istithna itu pengecualian. Kalau dalam satu kalimat ada pasangan nafi dengan istithna, maknanya litakhsis, untuk memberi makna khusus bahwa aku ciptakan jin dan manusia khusus, tiada lain, khusus untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku, untuk memiliki akidah sahihah yang menyelamatkan mereka dunia akhirat. Ayat kedua, Allah menetapkan jangan kalian beribadah. Ada nafi, jangan ibadah kepada apapun, kepada siapapun. Illa, illa di sini istisna dengan makna isbat, menetapkan satu-satunya yang harus diibadati hanyalah Allah. Illa iyyahu. Dan inilah misi yang diemban oleh seluruh nabi, oleh seluruh rasul yang diutus oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus satu rasul kepada setiap umat. Satu umat dikirim satu rasul untuk menyerukan ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian taghut. Makna taghut adalah kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin, segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridha, dia ridha diibadahi oleh makhluk lain, itulah taghut. Adapun kalau ada makhluk yang disembah oleh makhluk lain tapi dia tidak ridha, maka dia bukan taghut. Contohnya siapa? Malaikat. Malaikat ada yang menyembah? Ada. Contohnya siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa ada yang menyembah? Ada. Apakah malaikat dan Nabi Isa ridha mereka disembah? Wallahi tidak. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya? Ada yang sujud enggak ke kuburan Nabi SAW? Ada, banyak. Apakah beliau ridha? Tentu saja tidak ridha. Jadi kalau yang disembah itu tidak ridha mereka disembah, bahkan murka berlepas diri, maka mereka bukanlah taghut. Taghut itu segala yang disembah dan dia ridha, segala yang disembah selain Allah dan dia ridha. Allah menyatakan seluruh rasul yang diutus oleh Allah menyerukan sembahlah Allah, jauhi sesembahan-sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai orang yang sudah berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah menyatakan, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha." Siapa orang yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa. Syekh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul mengutip pendapat Imam Al-Baydawi yang menyatakan Al-urwatul wufqa itu adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Faman yakfur bitagut, siapa orang yang kufur kepada tagut itu sama dengan la ilaha. Wa yu'min billah, dan iman kepada Allah sama dengan illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang maha kuat, telah berpegang kepada la ilaha illallah, lan fisama laha, dia tidak akan lepas selama dia kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Selama dia mengaplikasikan la ilaha, tidak menyembah sesembahan-sembahan lain apapun bentuk bentuk penyembahannya itu illallah, kecuali hanya kepada Allah. Selama itu dipegang, selama itu mereka tidak lepas dari al-urwatul wuthqa. Mafhum mukhalafah, kata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, wa makna dhalik anna man aflata yadahu min hadhil aqidah fa innahu yakunu mumsikan bil awham wal batil fama ba'dal haq illa dhalal. Siapa orang yang melepaskan diri dari akidah ini, dari keyakinan la ilaha illallah tersebut, berarti dia berpegang teguh kepada sesuatu yang batil, sebab tidak ada lawan bagi al-haq kecuali kebatilan. Segala yang disembah selain Allah adalah batil. Satu-satunya sembahan yang hak hanyalah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62, juga diterangkan dalam surah Luqman, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihil batil. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang hak, dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah batil. Maka orang-orang yang lepas dari al-urwatul wuthqa, lepas dari kalimatut tauhid la ilaha illallah, yang menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah, orang itu sudah berlepas dari tali Allah yang maha kuat, dari Allah yang akan menyebabkan mereka selamat. Mereka lepaskan, akhirnya celaka. Itulah tujuan hidup dan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, untuk mengaplikasikan tauhid, untuk mengaplikasikan, mewujudkan akidah yang sahihah dan salimah. Apa itu akidah? Akidah adalah ma yusaddiquhul amdu wa yadinu bihi. Akidah adalah apa yang diyakini oleh manusia dan dia berakidah di atas, dan dia beragama di atas keyakinan itu. Ini makna akidah secara umum, apa yang diyakini oleh manusia dan dia beragama di atas keyakinan itu. Maksud beragama itu seluruh konsep hidupnya didasarkan kepada keyakinan tadi. Kalau akidah tersebut, keyakinan tersebut, konsep hidup tersebut sesuai dengan inti dari ajaran yang dibawa oleh para rasul, sesuai dengan isi yang terdapat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, maka akidah tersebut, konsep hidup tersebut merupakan akidah sahihah dan salimah. Dia akan memperoleh banyak anugerah berupa dibebaskan dia dari azab Allah Azza wa Jalla, diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan banyak lagi anugerah lain yang kita nanti akan sebut beberapa. Tapi bila akidah atau keyakinan, konsep hidup yang dimiliki oleh orang itu menyelisihi isi ajaran yang dibawa oleh para rasul, bertolak belakang dengan isi kitab yang Allah turunkan, berarti ini akidah yang batilah. pemiliknya akan terjerumus ke dalam azab dan penderitaan yang luar biasa, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa saja anugerah yang Allah berikan karena akidah yang sahihah dan salimah? Pertama, orang tersebut terpelihara hartanya dan darahnya dunia dan akhirat. Maksud terpelihara darahnya dan hartanya, orang itu haram untuk dialirkan darahnya, untuk dibunuh, bahkan dilukai, enggak boleh. Disinggung aja perasaannya enggak boleh, dinodai kehormatannya, digibahi ya, dihina, dicaci, diberi lakob-lakob atau gelar-gelar buruk yang menyinggung perasaannya, disuudzoni, itu enggak boleh. Terpelihara kehormatan mereka, apalagi darah mereka, termasuk juga harta mereka. Ayat yang menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khaira minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, sebab boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Kaum yang dimaksudlah kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Orang yang sudah tertanam akidah kalimatut tauhid la ilaha illallah, enggak boleh dihina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu menyangkut kehormatan seorang yang sudah memiliki akidah yang sahih. Haram semuanya. Darahnya haram untuk dialirkan, hartanya haram untuk diambil, kehormatannya juga haram untuk dihinakan dan disakiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha usimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengatakan kalimat tauhid, sudah tertanam akidah yang benar dalam jiwanya, terpeliharalah darah mereka, harta mereka dari aku. Enggak boleh darahnya dialirkan, enggak boleh hartanya dirampas, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, kecuali dengan alasan yang benar, seperti adanya qisas, seperti adanya hukuman bagi tindak kejahatan tertentu yang harus dialirkan darahnya, atau dengan alasan-alasan syar'i lainnya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis lain, Rasul alaih salatu wassalam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dammuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla." Rawahu Muslim. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, terus dia kufur kepada seluruh sesembahan selain Allah? Karena konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu enggak boleh nyembah yang lain-lain kecuali hanya Allah, enggak boleh ibadah kepada yang lain-lain kecuali hanya kepada Allah. Harus kufur kepada sembahan lain, kufur kepada tagut. Siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur kepada semua sesembahan selain Allah, haramlah hartanya dan darahnya dan hisabnya, tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menunjukkan salah satu anugerah dari akidah adalah terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya. Enggak boleh diganggu, enggak boleh disakiti, enggak boleh disinggung perasaannya. Yang pertama. Kedua, akan menyelamatkan dari azab di akhirat. Kalau tadi di dunia, selamat dia, enggak boleh diganggu gugat. dengan gangguan sekecil apapun. Nah, di akhirat selamat dari azab. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar." Siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu pun, tidak menyekutukan Allah dengan para malaikat, ke Allah nyembah, ke malaikat juga menyembah, enggak. Tidak menyekutukan Allah dengan para nabi, para rasul, dengan para wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, apalagi dengan para jin gitu. Tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan suatu pun, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Sekalipun amal di luar syiriknya begitu besar dan banyak, dia umpamai sholatnya jangankan yang fardu, yang sunnah pun tidak ada yang kelewat. Saumnya jangankan Ramadan, seluruh saum-saum sunnah tidak pernah ada yang kelewat. Al-Quran minimal satu hari satu juz tamat, sehingga setiap 30 hari dia selesai menghatamkan Al-Quran. Infak sodakohnya tidak pernah berhenti setiap saat. Tapi dia menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Seluruh ibadah-ibadah yang dilakukannya itu gugur, dihapus oleh Allah. Jangankan orang biasa, bahkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, orang yang ibadahnya enggak ada yang bisa menandinginya, lahirnya, batinnya, kualitasnya ya juga kuantitasnya. Setiap detik dari kehidupannya itu hanya pahala, pahala, pahala, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Pahalanya enggak ada yang bisa menandinginya. Tapi sekali beliau umpamanya berbuat syirik, hapus seluruh amal kebaikannya, sebagaimana firman Allah, la in asyraqta la yahbathanna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, pasti akan gugur, terhapus seluruh amal kebaikanmu. Tuh. Jadi amal kebaikan segede dan sebesar apapun enggak ada manfaatnya kalau disertai dengan menyekutukan Allah. Ancamannya neraka. Allah menyatakan, "Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia sedang menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Itban bin Malik. Itban bin Malik menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah akan mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah dengan ucapan la ilaha illallahnya tersebut. Ikhlas, ya. Ini semua menjelaskan bahwa orang yang memiliki akidah yang sahihah, orang itu akan diselamatkan di akhirat dari azab Allah, dan di dunianya orang itu terpelihara hartanya, darahnya, bahkan juga kehormatannya. Anugerah ketiga dari akidah yang sahihah. Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya sebanyak apapun, Allah akan ampuni dia. Walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi, andai dosa ini berwujud, kita sudah enggak bisa gerak, saking penuhnya ini langit dan bumi dengan dosa manusia. Orang yang bertauhid, sehebat apapun tauhidnya, enggak ada yang maksum. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in atawabun. Setiap bani Adam itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang apa? Yang tobat dari kesalahannya. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah bersalah. Enggak ada. Enggak ada yang maksum. Coba lihat salah satu ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa itu adalah orang yang apabila mereka terjerumus dalam dosa besar, mereka berbuat fahishah, berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosanya tersebut. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, termasuk ahli tauhid, mungkin mereka berdosa, ya sangat mungkin, namanya manusia. Tapi karena keutamaan tauhid, keutamaan akidah sahihah yang salimah, menyebabkan dosa dan kesalahan mereka dihapus. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Diterima dari Anas radhiyallahu an. Kata Anas, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah, hai bani Adam, apabila engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, seluruh bumi ini penuh oleh dosa dan kesalahanmu, tapi kamu menemui aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, tidak berbuat syirik, akidahnya lurus, maka aku pasti akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas, terhapus tuh. Dan apanya yang terhapus? Dosa-dosa dan kesalahannya. Dulu ketika kita masih membahas kitab Tauhid dengan syarahnya dari kitab Al-Qalmu fi Ta'liq ala kitab Tauhid, pernah dikutip riwayat tentang Nabiullah Musa. Nabi Musa berfirman kepada Allah, Rabbi alimni kalimatan, ya Allah, coba ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku bisa selamat dengan kalimat tersebut. Kata Allah, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, seluruh manusia yang mukmin mengatakan itu. Jadi Nabi Musa ingin kalimat yang lebih baik, yang khusus bagi dirinya. Kalau la ilaha illallah, orang-orang mukmin yang lain mengatakannya. Lalu kata Allah, hai Musa, seandainya langit dan bumi diletakkan di satu daun timbangan, Lalu la ilaha illallah, kalimat la ilaha disimpan di daun timbangan yang lain. Timbangan kan memiliki dua tempat untuk menimbang. Kita menyebutnya daun timbangan. Saya enggak tahu istilah yang pas, ada pedagang tukang nimbang di sini. Tempat disimpannya batu timbangan dan tempat disimpannya benda yang ditimbang, apa namanya tempatnya? Enggak ada istilah khusus ya. Kasih istilah khusus daun timbangan. Walaupun bukan terbuat dari daun, terbuat dari besi. Kalau langit yang tujuh dan bumi yang tujuh disimpan di satu daun timbangan, dan kalimat tauhid la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Maknanya kesalahan dosa yang besar dan banyaknya sebesar dan sebanyak tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, ini bisa terhapus dengan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apalagi ini hanya sepenuh bumi. Berkata muallif rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, fasyartun fi husuli hadhil maghfirah salamatul aqidati minasyirk kathirihi wa khalilihi saghirihi wa kabirihi. Syarat diperolehnya ampunan sepenuh bumi adalah selamatnya akidah dari syirik, baik syirik yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak. Wa man kana kadzalik fahuwa sahibul qalbis salim. Siapa yang keadaannya demikian, akidahnya selamat, maka orang itu pemilik qalbun salim. Yang oleh Allah dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang kosong dari syirik, dari kufur. Itu yang disebut dengan hati yang selamat adalah hati yang didasarkan kepada akidah yang sahihah dan salimah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menjelaskan hadis Itsban. Hadis Itsban itu yang tadi kita terangkan, Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa yu'fa li ahli tauhidil mahid alladzi lam yashubuhu bisyirk ma la yu'fa liman laysa kadzalik falau laqiyal muwahhidul ladzi lam yusyrik billahi syai'al batah rabbahu biqurabil ardi khataya atahu biqurabiha maghfiratan wa la yusalu hadza liman naqasa tauhiduhu wa syabahu syirk bisyirk fa innat tauhidal khalisal ladzi la yashubu syirkun la yabqa ma'ahu dhambun li'annahu yatadhammanu min mahabbatillah wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khawfihi wa raja'ihi wahdah ma yujibu ghaslat dhunub walau kanat qurabul arad fannajasah aridatun waddafi' laha qawi. Kata Imam Ibn Qayyim, akan diampuni bagi ahli tauhid yang murni tauhidnya, yang tidak tercampuri oleh syirik. Mereka akan diberi ampunan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak demikian. Seandainya ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun kelak bertemu dengan Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, Allah akan mendatangi orang itu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dan ini tidak teralami oleh orang yang tauhidnya kurang tercampuri oleh syirik. Karena tauhid yang murni yang tidak tercampur syirik tidak akan tersisa dosa pada dirinya. Karena tauhid tersebut mengandung cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, takut dan roja hanya kepada Allah yang menyebabkan tercucinya dosa dan kesalahan dia walaupun sepenuh bumi. Kotoran itu ada menempel pada dirinya, tetapi pembersih dari kotoran itu jauh lebih kuat daripada kotoran tersebut. Dari sinilah kita mengetahui salah satu anugerah bagi sahihnya akidah adalah dihapuskannya dosa dan kesalahan. Dulu kita pernah juga membahas satu hadis yang disebut, dikenal dengan sebutan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu tentang orang yang di dalam di hadapan dia dibentangkan 99 jilid buku. Satu bukunya sebesar sejauh mata memandang. Muddal basar. Saking apanya gedenya. Isinya daftar dosa dan kesalahan orang tersebut. Terus ada 99 jilid buku. Satu bukunya segede itu, isinya daftar kesalahan. Kebayang bagaimana besarnya dosa dan banyaknya dosa orang itu. Lalu Allah menyatakan, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu mengakui enggak seluruh dosa-dosa ini yang kamu lakukan hari ini dan seterusnya? Dia menyatakan, "Ya, bala ya Rabbi, ya saya akui semuanya itu." Terus Allah bertanya, apakah kamu punya uzur sehingga bisa dimaafkan kesalahan itu? Tidak. Apakah kamu punya kebaikan yang menghapus semua kesalahan itu? Tidak. Apakah malaikat pencatat amalku zalim kepadamu? Umpamanya ada amal baik, ada amal buruk yang tidak kamu lakukan tapi dituliskan zalim ya? Enggak. Semuanya benar, semuanya jujur. Apakah kamu punya satu kebaikan? Dia bilang tidak. Bala. Ya, innalaka indana hasanah. Kamu memiliki satu kebaikan menurut kami. Dikeluarkanlah bitaqah kartu. Di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang itu bertanya, ya Allah, apa 99 jilid buku ini dan apa kartu ini? Kata Allah, la tudlamul yauma, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi, akan diperlakukan secara adil. Yuk kita timbang antara kartu ini dengan 99 jilid buku tadi. Yang namanya kartu pasti kecil ya. Disimpan itu kartu di satu daun timbangan. Isi kartu itu kalimat tauhid la ilaha illallah dan 99 jilid buku yang besar yang berisi daftar kesalahan dia disimpan di daun timbangan yang lain. Fatoshatis sijilat wasaqulatil bitaqah, ringanlah itu 99 jilid buku dan beratlah si kartu yang berisi kalimat tauhid. Selamatlah orang tersebut. Ini pernah kita bahas dalam bab fadlu tauhid, keutamaan dari tauhid yang bisa menghapus dosa dan kesalahan. Inilah anugerah yang ketiga. Anugerah yang keempat. Akidah yang salimah mengakibatkan diterimanya amalan-amalan orang tersebut. Dan amalan itu pasti akan bermanfaat bagi dirinya. Tapi kalau umpah amalannya didasarkan kepada akidah yang batilah, tercampur riya, tercampur syirik, tercampur ujub dan yang seterusnya, ditolak. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi riwayat Imam Muslim, ana agna syuraka'i 'ani syirki Faman amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini adalah zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalannya bagus, mungkin sholat, mungkin haji, mungkin zakat, mungkin saum Ramadan atau ibadah-ibadah hebat lainnya termasuk jihad. Siapa yang mengamalkan amalan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, niatnya disekutukan tuh. Sebagian 95% untuk Allah, 5% untuk pujian orang umpamanya. Ya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syirik yang dia lakukan. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau akidah yang mendasari amal itu buruk, ya, maka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diterima hanya yang dasarkan pada akidah yang salimah dan sahihah. Nah, itulah akidahnya orang-orang bertakwa. Makanya Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu pasti didasarkan kepada akidah yang sahihah dan salimah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92. Kata Allah, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa orang yang melakukan amalan yang saleh, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, ini yang disebut dengan akidah, dan dia iman, amal solehnya dilandasi oleh iman, ini akidah, iman yang benar, yang hanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang didasarkan kepada akidah yang sahih. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, dan dia mu'min, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan memberikan kepada orang itu kehidupan yang baik di dunia plus di akhirat. Terus Allah menyatakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka ganjaran mereka karena amal baik yang dahulu mereka lakukan ketika di dunia. Allah terima amalan itu dan Allah berikan kehidupan yang baik di dunia ataupun dia di akhirat. Dan banyak lagi anugerah-anugerah lainnya yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah dan salimah. Sekarang sebaliknya, orang yang akidahnya terkotori oleh syirik akan menerima berbagai macam kerugian di dunia, kerugian juga di akhirat. Rugi lahirnya, rugi batinnya. Di antara kerugian-kerugian tersebut adalah, pertama, seluruh amal-amal baiknya Allah hapus. Seluruh ibadah dan amal soleh yang pernah dilakukannya Allah delete. Allah akan tolak dan tidak akan terbawa sampai ke akhirat. Karena kerusakan akidahnya, baik karena syirik. Jangankan syirik besar ya, syirik kecil berupa riya juga menyebabkan ibadah yang hebat tersebut tertolak ya. Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Kalau sholat itu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi sholat yang gimana? Salah satunya alladzina hum yuraun, yang riya. Itu syirik kecil dan itu kerusakan akidah, bukan syirik besar. Apalagi kalau syirik besar. Hapus seluruh amalnya, bukan hanya terhapus sholatnya aja, bukan hanya terhapus amalan-amalan yang disertai dengan riaknya saja. Semua amalan yang ikhlas yang pernah dilakukannya, lalu suatu saat dia terjerumus dalam syirik, seluruh amalan tadi itu terhapus. Allah berfirman dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika lain asyraqta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah diwahyu, telah aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad, juga kepada para rasul sebelum engkau, bahwa apabila engkau berbuat syirik, sudah rusak akidah itu, maka akan gugurlah, dihapuslah seluruh amalmu, dan pasti kamu akan termasuk golongan orang yang merugi. Lihat, amal Nabi SAW kurang gimana ikhlas, kurang gimana khusyuk, kurang gimana hebat, kurang gimana banyak, tidak ada yang menandingi. Tapi sekali berbuat syirik kepada Allah, terhapus seluruh amal baik yang pernah dilakukannya. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW seorang, tapi berlaku bagi seluruh Nabi, sebagaimana Al-An'am 88 menyatakan, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Seandainya para Nabi tersebut berbuat syirik, pasti akan terhapuslah dari mereka seluruh amal baik yang pernah mereka lakukan zaman dahulu. Jadi ini kerugian pertama dari rusaknya akidah. Kalau umpamanya akidah sedang rusak, dia melakukan ibadah, ditolak ibadahnya. Tapi kalau umpamanya dia dahulunya akidahnya lurus, kemudian ibadahnya bagus, diterima oleh Allah, sekali terjerumus dalam perbuatan syirik, akidahnya rusak, terhapus itu amal baiknya. Yang pertama, kerugian yang tidak kecil. Allah menyatakan, wala takunanna minal khasirin. Kamu pasti termasuk orang yang rugi. Kedua, diharamkan surga dan ampunan bagi orang yang akidahnya rusak. Dan bila mati dalam keadaan demikian, terancam kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang itu gak akan diampuni dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Haram surga atas dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati tobat, diterima enggak itu tobatnya? Diampuni enggak itu dosanya? Ya diampuni atuh. Para sahabat itu sebelum masuk Islam mereka apa? Orang-orang musyrik, penyembah berhala. Masuk Islam tobat, gugur seluruh dosa syiriknya. Sehingga yang dimaksud innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya kalau dosa ini terbawa mati itu tidak bisa terhapus dengan apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ini ayat untuk orang yang dosanya terbawa mati. Ada dosa selain syirik, tidak dia tobati sampai mati, Allah mungkin ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Tapi liman yasha, tidak bagi semua orang, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang dosa-dosanya akan diampuni walaupun terbawa mati dan tidak tobat selain dosa syirik? Banyak orang-orang yang melakukan banyak kebaikan dan amal soleh. Sebab Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Infak dan sedekah menghapus dosa, ya. Musibah-musibah yang Allah berikan dan dia sabar, itu juga menghapus dosa. Dan banyak lagi. Tidak semua orang, tapi hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Juga dalam Al-Ma'idah ayat 72 Allah berfirman, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang syirik kepada Allah, sungguh telah Allah telah mengharamkan surga atas dirinya, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim seperti itu. Jadi efek buruk dari rusaknya akidah adalah diharamkannya surga atas dirinya dan diharamkannya maghfirah atau ampunan bagi orang tersebut. Berikutnya, akidah yang rusak, baik itu syirik ataupun kufur, itu mengakibatkan halalnya harta dan darah mereka yang mereka miliki selama di dunia. Boleh diperangi, boleh dialirkan darahnya, boleh dirampas hartanya sebagai harta rampasan perang kalau mereka melawan terjadi peperangan, atau kalau mereka menyerah disebutnya fa'i. Sebagaimana firman Allah SWT dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Anfal ayat yang ke-39, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini, kita pernah membahas sebuah kitab, ya, Al-Makhraj minal Fitan, dulu di masjid TSM itu apa? Trans. Fitnah yang dimaksud syirik. Karena fitnah memiliki banyak mana, di antara syirik. Ini yang dimaksud dengan ayat wal fitnatu asyaddu mil qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Maknanya syirik. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Terangi mereka sampai tidak lagi fitnah, tidak lagi perbuatan syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini, penyembahan ini hanya milik Allah, hanya kepada Allah. Boleh diperangi itu. Juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang kelima, Allah berfirman, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْسُرُوهُمْ وَقُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ. كُلَّ مَرْصَادٍ, pendek, saya tadi kepanjangan. وَقُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ. Kata Allah SWT, kalau sudah berlalu bulan-bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang terlarang apa? Perang di dalamnya. Maka perangi orang-orang musyrik. Dimanapun kamu temui mereka, sergap mereka, kurung mereka, duduki setiap posisi-posisi yang sebelumnya mereka kuasai. Ini orang-orang yang akidahnya hancur rusak baik kufur ataupun syirik, maka dibolehkan untuk diperangi. Yang menunjukkan tidak diharamkan darah dan harta mereka dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak secara umum, tidak secara global, ya. Tapi yang jelas bahwa kerusakan akidah termasuk salah satu di antara penyebab dihalalkannya darah dan harta mereka yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka bila bibit-bibit kerusakan akidah ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan ibadah, fondasi untuk membuat bangunan tempat ibadah, maka Allah tetap melarang kita beribadah atas dasar seperti itu. Sampai umpamanya ada masjid dibuat, tapi yang membuatnya ini memiliki niat yang buruk, memecah belah persatuan kaum muslimin, menjadikan masjid tersebut sebagai sesuatu yang bisa menyalip di tikungan kepada kaum muslimin, menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang. Kita menyebutnya dengan sebutan masjid apa? Masjid Dirar. Allah melarang kita sholat di masjid itu selama-lamanya. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah mulai 107 sampai 109, kata Allah, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna." Wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada. Kata Allah, orang-orang yang membangun masjid dirar, orang-orang yang menjadikan masjid sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan madarat, kekufuran, dan memecah belah antara kaum mukminin, dan mengintip-ngintip, menunggu-nunggu untuk bisa memerangi Allah dan Rasulnya, mereka bersumpah ketika ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian bangun lagi masjid di sini?" Mereka menyatakan, "In aradna illal husna." Kami tidak memiliki niat buruk apapun kecuali niatnya berbuat baik. Lihat, niatnya baik tapi perbuatannya buruk. Perbuatan buruk dengan niat baik tidak merubah perbuatan buruk ini menjadi dianggap baik dan bernilai ibadah. Enggak, bikin masjid bagus itu, tapi niatnya buruk, tetap dosa, tetap maksiat, tetap harus dihancurkan. La takum fihi abada. Jangan kamu sholat selama-lamanya di masjid itu. Terlarang sholat di sana. Ini masjid bagus. Lihat sholat. Sholat bagus apa jelek? Pasti bagus. Tapi kalau niatnya riya, ya Allah menyatakan fawailul musallin. Maka karena niat yang buruk, sholat yang tadinya agung berbalik menjadi maksiat dan terancam neraka. Wail lil musallin. Terancam celaka. Oleh karena itu kalau perbuatan buruk dengan niat sebaik apapun, maka tetap dianggap buruk dan berdosa, dan pelakunya wajib untuk bertaubat. Saya umpamanya melakukannya tidak dengan niat buruk, niat saya baik, tapi bentuk perbuatannya buruk, tetap buruk, wajib taubat. Jangan berargumentasi. Sekali lagi, ucapan yang buruk, perbuatan buruk tidak lantas menjadi boleh walaupun tidak memiliki niat buruk. Enggak. Kalau keburukan tetap aja buruk walaupun tidak diniatkan untuk melakukan keburukan, bahkan diniatkan untuk melakukan kebaikan. Niatnya berbuat baik, perbuatannya buruk, tetap saja buruk dan wajib bertobat dari hal itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat betapa bahayanya bila akidah kita rusak dan betapa untungnya bila akidah kita sahihah dan salimah, ya. Ini masih pembukaan mukaddimah tentang amat sangat pentingnya akidah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan wajibnya kita mengetahui akidah Islamiyah secara benar, ya. Cukup bagi sore ini tidak sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada akhi Syekh Abdul Ghafar, ya, di Silengsi, saya persilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghafar. Iya, barakallahu fik Abu Difa di Semarang, ya. Mana yang lebih penting, tauhid apa khilafah? Tentu saja tauhid. Tauhid itu disebut ahammu syai', perkara yang paling penting dalam kehidupan seluruh makhluk di alam jagat raya. Karena untuk itulah jin dan manusia diciptakan. Ya. Kalau ada yang berkata kalau khilafah enggak tegak, enggak mungkin tauhid bisa ditegakkan. Kalau khilafah tidak tegak, enggak mungkin syariat Islam ini bisa dijalankan. Maka kita jawab, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ketika masih di Mekah, 13 tahun dalam keadaan masih lemah, tauhid sudah ditegakkan terlebih dahulu. Karena itu fondasi bagi semua amal, termasuk fondasi bagi khilafah Islamiyah. Yang pertama kali Nabi dakwahkan, apakah khilafah, kekuasaan, aspek politik lebih dikedepankan? Tidak. Tauhid, la ilaha illallah. Coba dua kalimat syahadat, ada enggak yang berisi keharusan menegakkan khilafah Islamiyah? Enggak, tauhid, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, khilafah ini anugerah dari Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Mustahil khilafah tegak tanpa tegaknya tauhid. Pernah enggak khilafah tegak tapi tauhidnya tidak? Ya, pernah. Di zaman orang-orang Mu'tazilah berkuasa, di tiga masa pemerintahan Mu'tasim Billah, Muwathiq Billah, ya, itu khilafah tegak, kekhalifahan tegak, tapi para ulama ditangkapi, disiksa, dipenjara, hanya karena para ulama tersebut memegang teguh tauhid, memerangi akidah menyimpang yang dimiliki oleh para khalifah di zaman itu. Imam Ahmad sampai dipenjara, dicambuki, hanya karena apa? Tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quranul Karim. Ini urusan tauhid asma wa sifat. Oleh karena itulah, maka mana yang lebih penting? Tentu yang lebih penting tauhid. Itu yang pertama. Kedua ini, tauhid ini hak Allah Azza wa Jalla. Maka hak Allah wajib didahulukan. Adapun khilafah ini bagian dari fiqih. Dan tidak seluruh fiqih, tapi hanya menyangkut fiqih siyasah. Ada tauhid sebagai yang pokok, ada furu atau cabang disebutnya fiqih. Fiqih ini banyak. Ada fiqih ibadah, ada fiqih munakahat, ada fiqih muamalah, ada juga fiqih siyasah. Di dalam fiqih siyasah dibahas tentang kekhalifahan, tentang kekuasaan, tentang hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat dan rakyat terhadap penguasa. Jadi bahaslah masalah fikih itu. Sekarang fikih siasah dengan fikih ibadah saya jauh lebih penting fikih ibadah. Bagaimana tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara mandi junub yang benar, tata cara haji umroh dan saum yang benar, zakat yang benar. Itu jauh lebih penting fikih ibadah daripada fikih-fikih yang lainnya, termasuk fikih siasah. Apalagi dengan tauhid, maka tidak bisa dibandingkan. Dari situlah maka kita mengetahui bahwa tauhid akidah, karena itu fondasi bagi bangunan agama dalam diri kita, maka itu jauh lebih penting daripada khilafah. Maka mempertanyakan mana yang lebih penting, tauhid ataukah khilafah? Coba jawab, mana yang lebih penting, fondasi dalam sebuah rumah bangunan atau pagar? Mending pagar, mending fondasi, mana yang lebih penting? Ya fondasi. Kalau fondasi tidak ada, digali, runtuh ini bangunan. Kalau pagar tidak ada, masih bangunan ini akan berdiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, barakallahu fik. Nanti malam ya katanya gerhana bulan. Ya, tapi pertama, sholat baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari hanya disyariatkan bila kita melihat gerhana tersebut. Adapun kalau tidak melihat, baik karena mendung terhalang awan gitu ya, atau memang gerhana itu ada tapi konon umpamai di bawah ufuk sehingga tidak kelihatan, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat gerhana tersebut. Tapi kalau posisi gerhana baik bulan atau matahari itu di atas ufuk dan terlihat, tidak terhalang awan, tidak terhalang gunung, kita bisa melihat, maka ya disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat gerhana. Bagaimana tata cara sholat gerhana? Sholat gerhana dilakukan 4 rakaat dalam 2 rakaat. Apa maknanya? Itu istilah dari Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana 4 rakaat dalam 2 rakaat. Artinya di dalam setiap rakaat dilakukan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Jadi pertama takbir, takbiratul ihram, baca iftitah, lalu baca Fatihah dan surat yang panjang. Berapa lama panjang sholat itu? Kalau bisa sepanjang selama terjadinya gerhana. Sampai di zaman Nabi SAW ada orang yang pingsan. Saking apanya? Saking lamanya. Nah, adapun kalau di kita jarang ya. Karena pertama imamnya juga hafalannya terbatas. Yang kedua mungkin melihat sikon ya. Tapi lebih lama dalam arti selama sepanjang terjadinya gerhana itu lebih bagus ya. Jadi pertama iftitah, lalu Fatihah, lalu baca surat yang panjang, lalu ruku. Panjang rukunya hampir menyerupai panjangnya berdiri tadi. Hampir. Kalau umpamanya berdiri sejam, rukunya juga hampir sejam. Lalu bangkit lagi dan sedekap lagi, membaca Fatihah lagi, membaca surat panjang lagi, hanya tidak sepanjang yang pertama tadi. Setelah itu ruku lagi, terus itidal, terus sujud seperti biasa. Itu rakaat pertama ada 2 ruku. Ada 2 ruku, ada 2 kali berdiri, 2 Fatihah dan 2 surat. Lalu rakaat kedua lakukan seperti itu, baca lagi Fatihah, baca surat yang panjang, tapi tidak sepanjang surat yang dibaca di rakaat pertama. Lalu ruku, lalu sami Allahu liman hamidah, jangan Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, lalu Fatihah lagi, lalu baca lagi surat yang panjang walaupun tidak sepanjang yang tadi ya. Lalu selanjutnya ruku, kemudian berdiri, lalu sujud seperti biasa dan kemudian tahiyat. Jadi itu yang dimaksud 4 rakaat dalam 2 rakaat. Satu rakaatnya 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Satu rakaatnya 2 Fatihah dan 2 surat ya. Sehingga itu yang disebut dengan 4 rakaat di dalam 2 rakaat. Setelah beres barulah berkhutbah yang isinya menyeru untuk bertobat dan banyak sedekah untuk takut kepada azab Allah Azza wa Jalla ya. Demikian ringkasnya tata cara salat gerhana, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Iya. Karena koneksi enggak bagus dan waktu yang kita miliki juga sudah habis, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.